Tetaplah bersamaku. Ku ingin kau menjadi yang terbaik dalam hidupku. Cintaku hanya satu, hanya untuk dirimu. Maafkanlah diriku bila pernah menyakitimu. Hanya satu, hanya untuk